Kamu-kamu yang pertama membuka satu jendela. Kita mulai berbicara tanpa kata-kata. Aku tak ingin cuma jadi angin yang datang tanpa kawan, yang pergi tanpa terpeduli. Kamu yang pertama mengetuk pintu hatiku, satu pintu yang hubungkan kita dengan cinta. Jika kau dekat, tentu saja kau bisa duplikat, karena kunciku hanya satu. Jadi dua bisa jika kau mau. Kamu yang pertama, kedua juga ketiga, keempat lalu kelima, dan seterusnya. Semoga Tuhan mau dengar semua rintihan kita yang ingin bersama, meski selamanya tak cukup juga. Wow, selalu kira terbit mentari di malam ini. Tidurlah, kala masalah jadi aman.